Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kulli walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi, yang dikasihi panel penceramah, Al-Fadil, Al-Ustaz Wan Hasan, yang dipertua PAS kawasan Dungun, yang amat dikasihi sahabat saya Al-Fadil Al-Ustaz Azman Syafawi, Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu. Seterusnya, para pimpinan penyokong jamaah-jamaah Islam, Muslimin dan Muslimat, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, Allah sentiasa memberi izin kepada kita untuk mengadakan majlis-majlis ceramah seperti ini. Dan alhamdulillah, kita masih dapat berceramah untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada sekalian manusia. Semakin hari semakin banyak ceramah-ceramah di tempat saya, tiap-tiap malam ceramah. Ada orang kata tu ceramah tu nak mengedia tu ceramah. Acak anak tu nak mengundi. Bukan ceramah nak mengundi, tapi kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada satu kumpulan daripada kamu yang kerjanya mengajak manusia ini kepada perkara yang baik. Atas dasar itulah maka penceramah-penceramah, tok-tok guru kita, para ustaz mengadakan ceramah. Mesti ada dalam satu masyarakat, satu golongan yang kerja dia menyampaikan maklumat yang benar kepada manusia, ataupun memberi pesanan ataupun amaran supaya manusia ini tidak melakukan kesalahan, apatah lagi kemungkaran ataupun maksiat yang sekarang ini semakin bermaharajalela. Tak ada orang dapat nafikan perkara maksiat, perkara mungkar, perkara dosa, perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi. Karena itulah kita kena balik kepada asal, iaitu siapa yang menciptakan kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya orang kafir Yang sembah terbekong di Mekah pun dia kata Allah yang cipta. Tapi tidak mau menggunakan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kata Allah di dalam Al-Quran. Jika kau tanya Muhammad kepada puak-puak kafir Mekah ni yang diketuai oleh Tan Sri Abu Lahab dan Datuk Patinggi Abu Jahal, kalau mu tanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, Tok Pekong ke? Ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu sembah? La yakulunallah. Sesungguhnya mereka pasti menjawab, Allah lah yang mencipta segala-galanya. Umat Islam sekarang kalau kita tanya siapa yang menjadikan langit, dia kata Allah. Siapa yang menjadikan bumi? Allah. Siapa yang menjadikan kamu? Allah. Apabila Allah lah yang mencipta segala-galanya, maka marilah kita balik berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dengan hukum yang telah ditinggalkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapannya lainlah pula. Tak boleh. Kita kena tengok dulu. Ni nak tengok dulu. Siapa nak saman hudud? Hudud dia nak saman. Gedebe benar seko ni. Yang terbaru mempersenda-sendakan hukum hudud, Dr. Masyitah yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini dalam satu ceramah beliau telah menghina hukum hudud. Dia kata kita tak boleh melaksanakan hukum hudud. Contohnya potong tangan. Kalau mencuri sekali potong tangan, dah kalau curi sekali lagi potong tangan kiri, dah kalau curi lagi potong kaki. Lepas tu tak ada tangan, tak ada kaki dah. Mencuri dengan mulut, potong mulut. Tak boleh, dia kata. Orang tanya, dah nak buat macam mana? Gini, dia kata, orang yang mencuri, orang merompak, kita beri mereka kerja kosong, jawatan kosong. Bila dah dapat kerja, tak mencuri ya. Oh, sedar kamu. Kegelinciran orang alim itulah yang akan menghancurkan agama Islam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada para sahabat, hal tadruna ma yahdimul Islam, adakah kamu tahu wahai sahabat-sahabatku apakah yang menghancurkan agama Islam? Dia sendiri yang menjawab, tiga perkara yang menghancurkan Islam. Yahdimuhu zallatul alim. Yang pertama, Islam itu rosak, Islam itu hancur dengan sebab tergelincirnya orang alim. Yang kedua, wajidadul munafiki li kitabillah. Orang-orang munafik mempertikaikan kitab Al-Quran. Yang ketiganya, wa hukmul a'immatil mubillin. Dan hukum yang ditetapkan, yang dijalankan oleh pemimpin yang menyesatkan. Inilah kebenaran kata Abdullah bin Umar. Islam akan rosak dengan zallatul alim, terpesong atau tergelincirnya orang yang alim. Dia ini mengaji Allah hebat, mengaji hebat daripada sekolah agama dapat BA Honors, buat master, kemudian PhD sehingga dapat doktor falsafah darjah pertama. Mula-mula keluar dalam TV pucat lesi muka, tadap bedok sikit. Tetapi sekarang Allah Rabbi dapat congak bibir-bibir. Tak apalah, itu perkara kecil. Tapi mempermainkan hukum hudud. Eh, potong tangan ni hok siapa? Dia ingat ke potong tangan ni hok pah? Dia ingat ke hok tok guru? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran yang kita ada, dia pun ada. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sariku wasariqatu faqtu aydiyakum jazaa'an bima katabanaka lam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah kau potong tangan keduanya sebagai balasan kerja jahat yang mereka kerjakan, sebagai seksa daripada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang sangat gagah, lagi bijak sana. Potong tangan hukum Allah, boleh dipertikai. Dia kata tak boleh buat. Kalau buat dah, kalau potong tangan kanan, jadi curi tangan kiri. Potong pula tangan kiri, curi dengan kaki, potong kaki. Curi dengan mulut, potong mulut. Ini mempersendakan hukum Allah. Bukan hudud ciptaan manusia potong tangan ni. Tilka hududullah. Allah kata tilka, hukum hudud ni, potong tangan ni, hududullah. Hudud milik Allah, bukan ciptaan manusia. Kenapa dia berani mempersendir-sendirkan akan hukum Allah yang jelas turun di dalam Al-Quran sebagai ayat muhkam, bukan mutasyabih, ayat yang jelas yang tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Bila Tuhan kata faqta'u, maka wajib kamu potong tangan. Ia ini pemimpin-pemimpin yang Allah Ta'ala berikan kuasa kepada dia. Orang kapur tak potong lah. Bukan perintahnya kepada orang kapur. Khitab dalam ayat ini, faqta'u, ya antum-antum kamu sekalian ni, ulul amri, orang yang Tuhan beri dia kuasa memerintah akan tangan keduanya. Dia kata tak boleh potong tangan. Kita beri kerja kosong ke dia. Tak ada orang buat lagi dalam dunia ni. Orang yang mencuri diberi kerja, lepas tu merompak beri kerja pula. Kalau buat gitu, punah jahanam habis dunia ni. Dan kalau kata curi tayar kereta, bangun pagi tengok tadok pak-pak tayar. Kalau lihat ganung di gombadok, Allah Rabbi berat nanam. Kawan tu bangun pagi nak pergi kerja, dah start lepas subuh nak atas nak sekolah. Start kereta hidup, masuk dia dok jalan. Start kereta masuk dia dok jalan. Dia dah tengok tayar tak ada. Kawan tu ni lapik batu lepang, dia bahang tayar ngeri-ngeri. Akhirnya panggil pomeng. Dia baik kis diri. Yang ni bagus kan, jangan baik kis diri kalau tak pandai. Panggil pomeng. Pomeng mari siap buka bonet, tengok injing. Teh apa semua molek, dia terkebur retah molek. Tali kipas molek. Pelik dok goges sikit. Buana dok jalan. Bila cerah dah tanah, pomen kata, "Lah, tak ada tayar." Tak ada tayar. Tak ada tayar, jangan akak nak pergi cari minyak 3 kapal. Ha, ni curi tayar. Baik, bila curi tayar, mengikut kata masyitah ni, bukan masyitah, masyitah. Masyitah walek. Ha, ni dengan te. Ditangkap curi tayar kereta, maka diberi kerja kedai tayar. Pasal-pasal kepakaran ni curi tayar. Kerja tidak tayar. Jadi ambil pula tayar dalam kedai. Hak kerja rapok bank. Diberi kerja sebagai jaga bank. Hak menipu piti dalam bank. Dilantik sebagai pegawai bank. Akhirnya hacul buah habis. Punah janang tak ada. Kita royak ke seorang pegawai polis suka serup je. Dia kata tak ada dengar bodoh gini. Tak ada orang buat. Mana kalau kita lantik lah maknanya. Subuh negeri tu orang-orang bodoh berlaku merintah. Mana hak dungu-dungu, hak talak-talak. Tak ada seorang akan keluar pendapat gitu. Maknanya kena tarik balik PhD dia. Siapa telah Dr. Falasapah boleh cakap ni. Kok dok curi pun dok cakap nak isi borang, dok boleh kerja. Jadi tengok, oh daklah curi yang boleh kerja. Oh curi habis. Habis kapung curi. Bila curi wak lewat depan balak. Ha, takkan boleh kerja. Oh berat. Ha ni karu. Ni cerita karu. Ha cerita tu malam ni. Isu semasa ustaz kita dua orang sebut dah tadi. Parok dah kita dengar kita cakap telefon sini dengar berapi dah kot speaker. Kita nak, kita kan bodoh kedai bang wak lambat sikit sampai 11.45. Boleh eh? Aku ceramah 15 ini bang nasi elu. Rosok. Bila orang alim tergelincir, rosok. Sekarang ni ramai mana orang alim yang bertaraf ulama, yang mengaji agama, lulusan Azhar, Mesir, Jordan, Syria. Terbahagi dua. Ada yang menjalankan tugas dengan baik, menyampaikan apa yang wajib kepada manusia. Satu golongan lagi mendiamkan perkara yang tak patut mereka diam. Diam itu dikira syaitan bisu dah. Apatah lagi bersuara untuk menafikan apa yang wajib. Sepatutnya ulama-ulama ni, dia cakap, bila dia cakap orang dengar, dia cakap orang makin yakin dengan hukum Allah. Ini dia mengeluarkan perkataan susunan ayat, bila orang dengar orang makin tak yakin dengan hukum Allah. Mempersenda-senda. Tak percaya habis orang bila dengar lagu itu. Betul sungguh. Baik kita beri kerja. Jadi orang yang ada sikit-sikit keyakinan kepada hudud, jadi tawar. Ini bukan tugas orang ahli. Ini tugas syaitan. Mendatangkan syak wasangka di dalam dada manusia. Maka jikalau alim itu menjalankan tugas syaitan, maka dia adalah ulama syaitan. Yang kedua, Nabi SAW menyebut wajidalul munafik li kitabillah. Orang munafik, orang yang pura-pura Islam, mempersenda, mempertikai hukum-hukum yang ada dalam kitab Allah. Mempertikaikan macam-macam perkara dalam Quran. Gerakan wanita, mempersendakan hukum poligami. Dia kata kita menuntut persamaan. Dan nak sama, dia nak belaki dua orang. Boleh orang perempuan dua suami. Allah mengharuskan laki-laki beristeri lebih pada seorang. Kerana Allah Ta'ala tahu tidak akan jadi kekalutan apabila lahirnya anak. Dan orang puan dia nak menuntut persamaan, dia nak attack. Nak poligami attack. Iaitu korang dia boleh. Kalau orang laki-laki boleh kahwin dua, maka orang perempuan nak kahwin dua. Dah kahwin dua, kalau beranak nak bing apa? Nak bing apa beranak? Dah laki weh kau ada. Nak tengok dulu muka. Tengok muka dulu. Tanya terbidang. Terbidang kata ni macam ke hidung kembang macam muka. Ik lah ni. Habis ik. Cuba seorang ni. Hitam dikit macam ye. Nama je. Habis je. Bukanlah kita tak boleh. Rosak habis. Ini seruan datang daripada negara kufar yang tidak Islam. Nak menuntut persamaan sama rata. Dan sekarang semakin menjadi-jadi. Di dalam suak kabur, di dalam internet, dalam media-media masa bercakap tentang hak persamaan. Serma nak sama mereka. Tu yang dia teh makan. Aminah Wadud jadi tu imam. Dia nak tengok kita marah ke tak? Ada orang sokong. Dia kata tak ada salah boleh jadi tu imam. Ini golongan munafik. Yang pura-pura Islam. Tengok dia punya IC My Card nama Islam. Tetapi cara hidupnya, perkataannya adalah sama seperti musuh-musuh Islam. Dia kata tak ada salah. Jadi tu imam bapak, apa salahnya? Takkan nak jadi berzina, makmum duduk belakang. Makmum belakang laki-laki, tu imam perempuan. Soh kedua puang, soh ketiga laki-laki pula. Jangan kita ikut. Ini golongan sesat. Tapi tak mustahil benda ni akan melarut ke negeri kita. Mula-mula buat di Amerika, kek di siapa negeri kita ni. Tak pelik. Kerana dunia ni nyanyuk. Lagi ada kita imam surah. Repuan. Allah yang menciptakan kita, dia tahu kelemahan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Repuan ni dia ada kelemahan. Tak serma yang orang laki-laki boleh buat. Dia boleh buat. Walaupun pada tempat-tempat lain Allah memberikan persamaan, tapi banyak benda yang tak boleh buat. Boleh terima repuan. Repuan ni dia banyak masyakah. Dah kali uzur, dah turun surah lah terima. Orang tanya terbila apa? Ini terima. Terima uzur. AJK surah tanya dah apa? Ini terbila lama tak bang? Terbila segugu? Dah kalau orang puan. Pasal kata Tok Imam, JKK dah leh orang puan. Nyanyi korang dah mari nak cok buku sekolah anak. Dah tu mana JKK ni orang nak cok ramai ni. Nak minta basikal, nak minta makhluk jambang banyak ni. JKK duduk atas nyalak. Ini masalah. Ini wajidalul munafiq li kitabillah. Tak salah. Kitab Allah ni wahyu. Jangan pertikai. Kenapa nak mencari hukum yang lain? Kita kenal dah sekarang. Golongan yang tak mau kepada hukum Islam, kita jangan ikut. Bukan nak kata siapa-siapa. Golongan yang kita nak ikut, golongan yang nak balik pada Islam. Golongan yang nak mendaulatkan Islam di dalam negara. Tak kira siapa-siapa pun. Ha, golongan ni kita ikut. Ni jelas dah. Bila diajak balik kepada Al-Quran dan Hadis, macam-macam alasan yang diberi. Begitu begini, begitu begini. Bila kata buat hukum hudud potong tangan, dia kata tak boleh. Moleknya beri sijalah, tak payahlah kita hukum potong tangan dia. Sepatutnya kita buat baik, buat baik, buat baik, manusia akan jadi baik. Oh, begitu pula dia cakap. Pasal apa? Pasal hukum Islam. Tapi yang berjalan sekarang hukum apa? Orang mencuri, dikena rotan. 8 rotan, 10 tahun. 20 tahun, 12 rotan. 3 tahun penjara. Macam-macam peseng. Dah apa dah wis kerja? Wis kerja lah. Aduh. Bila nak menjalan hak Islam ni, mereka akan beri berbagai-bagai alasan. Wa iza qila lak ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa, kata Allah. Apabila kita ajak mereka iming supaya balik kepada hukum Al-Quran dan Hadis, maka kamu akan lihat orang-orang munafik akan mengeluarkan bermacam-macam alasan dan halangan supaya tidak balik kepada Quran dan Hadis. Jelas dalam Quran, ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Bila kita kata mari balik pada Quran dan hadis, maka kamu akan nampaklah orang-orang munafik. Tuhan ubah hukum munafik selalu. Mereka akan menjadikan berbagai-bagai halangan, membuat bermacam-macam halangan supaya kamu tak balik kepada Al-Quran dan hadis. Ini jelas di depan mata kita. Siapakah golongan munafikin yang disebut di dalam ayat ini? Hudud bukan ciptaan tutup guru kita. Turun daripada Allah melalui Sayyidina Jibril kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW, wama yang tiku anil hawa, bukan bercakap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Sebab apa? Nabi Muhammad ini semua perkataannya adalah wahyu yang diturunkan daripada Allah belaka. Kenapa ayat ini tujuannya? Takut nanti di akhir zaman, bila Nabi, bila manusia ajak balik mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang kata ini perkataan Nabi, ya, bukan ayat Quran. Ini telah berlaku. Hak ayat Quran teguh dah, nak pusing lagi. Terang-terang dah ayat Quran, nak pusing lagi. Dalam masalah hudud ni Nabi sebut 1400 tahun dulu. Khuzu anni, ambil daripada aku, ambil daripada aku. Ini hadis Nabi, wahyu. Sebab dalam ayat ni umum, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang Nabi bawa datang kepada kamu, maka fakhuzuhu, wajib kamu ambil akan dia. Tahu duana wajib. Kalau orang mengaji kalimah dia reti. Asalnya ada te depan, nun belakang. Dia buang te, dia buang nun belakang, dia tutup dengan alif. Toleh saja kan dia jumpa dengan te dome, dia buang alif. Maknanya wajib kamu ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang dibawa datang kepada kamu oleh rasul, maka wajib kamu ambil benda tu. Banyak benda kewajipan yang Nabi beritahu kepada kita. Dalam hudud Nabi pesan dah, khuzu anni, ambil daripada aku, ambil daripada aku. Al-bikru bil-bikri jalda mi'ah. Perzinaan teruna dan dara hukumnya 100 botang. At-tayyibu bis-sayyibi ar-rajmu. Perzinaan yang berlaku di antara orang yang telah bersuami isteri, maka hukumnya rejam. Nabi kata ini dua perkara, rotan 100 kali. Teruna dara yang zina, hukum rejam sampai mati. Yang telah ada suami isteri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak ambil, niscaya dia sesat dulu, kini dan selamanya. Betul tak? Maka kita tak mau masuk ke dalam golongan-golongan orang yang sesat. Nak ikut-ikut pemimpin, nak ikut ketua, ikutlah. Nak cari makan, cari makan. Nak cari projek, cari projek. Tapi jangan sampai jadi sesat. Nak tahu sesat tak sesat, kena ada kompas. Mana kompas dia? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran sunnah kompas. Kalau orang pergi ke laut, tengok kompas, tengok bintang. Dia tengok sunnah, tak tengok Quran. Kalau duduk dalam hutang, dia ada GPS. Nak tengok betul ke tak arah. Maka kehidupan kita ni, siang dan malam, perlu kepada kompas. Dua kompas kita ada, Quran dan sunnah. Dua ni kita ikut, dah akan sesat. Dan golongan yang dah ikut, kita jangan ikut. Kalau kita ikut orang sesat, dengar kita sesat. Contoh orang yang sesat, orang yang tak mau menjadikan hudud sebagai hukum di dalam negara. Garanti sesat, 100%. Taraktu fikum amraini, dua benda aku tinggal kamu. Lantadillu, kamu tidak akan menjadi sesat. Ma tamassaktum bihima, selama mana kamu berpegang dengan dua. Kitab Allah yang pertama Quran, kompas yang kedua wasunnatan nabi au kama qala, dan sunnah Nabi. Maka Nabi terang dah tadi, asai al bikru bil bikri jalda mi'ah. Berzina ni teruna dara 100 pukulan. Sesuai dengan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki perempuan dahlah kau pukul 100 pukulan. Maka Nabi bercakap wahyu, Nabi royak barang yang sama. Al-bikru bil-bikri jaldah mi'ah. Pezinaan teruna dara 100 pukulan. Sayyibu bisayyibi, orang yang ada suami dah, ada isteri dah, berzina lagi. Ar-rajmu hukum rejam, itulah mandatori, tiada lain daripada itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, dengan menganggap apa yang ada, ciptaan manusia, perlembagaan manusia, dustur manusia, hukum hakam manusia lebih elok daripada apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, mereka itulah golongan orang-orang yang engkar. Tapi sangat orang yang engkar duduk duanya ni, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang yang kerah keng, orang yang tak mau pakai, tak mau ikut kami, dan mendustakan pula ayat-ayat kami. Buat main-main pula, potong tangan, potong kaki, potong mulut dan macam-macam peseng. Pasti kami letak dia di dalam api neraka. Kulama najijat juluduhum, tiap-tiap kali hancur lebur kulit mereka itu kerana panahnya api neraka. Badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti kulit yang lain. Pasal apa Tuhan buah kulit lain? Liyazukul azab, supaya mereka merasai azab yang bersangatan. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah sangat gagah, sentiasa menang, sangat berkuasa, lagi pula bijaksana. Rosak habis manusia dengan sebab hukum yang tidak sesuai sebagaimana yang turun di dalam Al-Quran. Allah tanya dah, apa hukum al-jahiliyati yabghun? Adakah hukuman ciptaan manusia yang kamu duk nak sangat ni, bapa ni? Siapa yang jadi kamu? Ikan yang di laut, siapa yang cipta? Burung yang berterbangan, siapa yang buat ni? Binatang-binatang yang ada melata, siapa yang beri makan? Yang tak mau berhukum dengan hukum Allah. Digunakan pula ulama-ulama yang Allah Ta'ala terupakan seperti anjing. Anjing kaki dua. Anjing kaki pak, tak boleh. Payuh orang nak susah. Yang kita takut anjing kaki dua. Anjing kaki pak tak masuk neraka. Anjing kaki dua masuk neraka. Anjing kaki dua orang mana se? Anjing kaki dua yang Tuhan sebut dalam Quran. Famasaluhu kamasalil kalbi. Maka bandingannya ulama-ulama dunia ini seperti anjing. Bandingannya seperti anjing. Anjing kaki pak tu, hok Nabi kata iza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum fasiluhu sab'a ulahu nabi turab. Apabila seekor anjing menjilat di dalam baldi kamu, mucuahlah air tu, baldi membasuh 7 kali. Lepas tu basuh dengan air tanah sekali. Air bersih 6 kali. Anjing tu dah masuk neraka. Ni anjing yang terjilat-jilat. In tahmil alaihi yang khas autak, rukhu yang khas. Kalau kamu cara ke dia pun dia jelek, mudah cara ke dia pun jelek, dia jelek juga. Kira nak cari makan kedaruh sama. Sanggup mendiamkan apa yang tidak boleh dia diam, kerana nak mencari sesuap nasi yang sedikit. Kerana takut kepada manusia. Jangan takut kepada manusia. Wala takhshawun nas, jangan takut kepada manusia. Wakhshawni, kata Allah, mun takut kaku lah. Allah ni hayyul la yamut, yang hidup yang tidak akan mati. wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan sekali-kali kamu berani nak jual ayat aku dengan harga yang sedikit, dengan sebab sayang kepada pendapatan, sayang kepada pangkat, sayang kepada gaji, kepada elaun, mendiamkan perkara-perkara yang wajib yang perlu diketahui oleh sekalian orang, maka jadi sesat habis orang. Sebab itu sekarang golongan-golongan munafikin berani, bertambah berani bersuara, mempertikaikan bermacam-macam hukum Islam. Bukan kata nak mempersendakan Tok Guru, Al-Quran pun dipermain-mainkan. Mufti pun orang nak suruh pecah, macam-macam pesen. Baru-baru ini dua orang, seorangnya pengarah teater, yang seorang lagi pelakon teater, mengaku etis, telah lama keluar daripada agama Islam. Etis ni tak ada agama. The God is dead. Tuhan mati lah, dia kata. Seorang pengarah perempuan yang sangat popular, teater, patut orang kata tak semayang. Katanya nak jaga lampu, lighting, dia kata saya tengok tak ada semayang pengarah ni. Bila tanya-tanya dia etis, etis ni komunis yang bintang tiga dulu. Dia kata apa salahnya? Orang Melayu mesti diberi kebebasan. Nak jadi etis ke, nak jadi apa ke, perlu bebas. Dia kata saya kesal. Orang Melayu ni didiskriminasi, dianaktirikan. Nak diri lagu mana pula? Yang ni orang Melayu, dia kena ikut Islam, tak boleh ikut agama lain. Dia kata diskriminasi. Ini yang berlaku sekarang. Dulu tak timbul benda-benda lagu ni. Hak murtad, hak masuk Kristian, tak usah kira lah tu. Ni etis pun ada juga. Masuk komini, tak percaya adanya Tuhan. Agama ni dia kata morfing, candu bagi masyarakat. Kita dah ikut agama jadi khayal, tak maju negara. Oh ya sungguh lah, duduk ngatik. Tak, tak masuk kapeng. Ini semua agenda Yahudi. Nak memunahkan umat Islam, punahkan akidah, punahkan akhlak dia. Baru kita tengok macam-macam perkara yang merosakkan minda budak-budak kita semakin banyak, semakin banyak. Hari ini dengan kemarin padang batu buruk, dari pagi sampai petang main tu sokang ni, macam-macam laki cakup puang, kok puang lari yuk tinok jatang kejo, kok jatang lari yuk tinok kejo pula, kok nak tengok saja jeng jalan. Nah, kita pergi tengok kau pasal nak buat modal. Tu baru sudah tu, bolak dengan bola pula ni. Main sama. Kalau orang kata tak boleh, dia kata, apa salahnya? Ada orang cakap dalam TV, apa salahnya kita menggunakan nikmat Allah menjadi penyanyi? Kan suara nikmat Allah. Agama kata haram. Tak. Ini bukan urusan agama. Ulama-ulama kerja dia baca talqin. Jadi Tok Syekh Ratik, bahan nasi kuning, fatwa. Jangan campur urusan hiburan. Ada Islam syumul. Semua perkara dia tak akan dapat lari daripada lima hukum syarak: makruh haram, wajib sunat, dan harus. Apa salah ni nyanyi dia kata? Takkan jadi rosak kan? Tamu dengar sudah. Rosak. Suara perempuan ni Allah Rabbi. Tak usah kata menyanyi. Ada seorang ustaz dia kata tak apa menyanyi. Boleh menyanyi. Syaratnya bila sampai waktu semayang, jaga semayang lima waktu. Oh sedap gamuk. Mu nak tanggung dah sikit ni. Kita buka mana-mana kita rekoh orang perempuan kalau bang haram. Bang ni bukan siapa orang siapa jadi seronok syok dengar tu imam dengar pat tu bi idea dan dia. Tapi harap walaupun kalimah thayyibah yang dilaungkan dalam azan, kalimah syahadah, kalimah yang baik, haram pasal suara perempuan ni menjatuhkan kesan yang berlainan dalam hati orang laki-laki yang dengar. Benda ni orang Yahudi sedar bila dia benda ni diangkat, perkara-perkara haram ini dihilangkan dalam negara umat Islam, maka umat Islam akan hilang sifat malu. Tak ada hukum. Akhirnya rosak binasa. Dalam TV tengok, kau lama kau teruk, kau lama kau teruk, kau lama kau hebat, kau lama kau sekat kain, kau lama kau soyok. Bukan kau lama kau labuh. Kau sekat lagi. Dulu tak boleh arti laki-laki rambut panjang ini boleh tau. Sampai kat pusat kamu. Ha, perempuan pula Allah Rabbi. Depan buka, belakang tutup. Tutup belakang, buka depan. Tutup bawah, buka atas. Tutup atas, buka bawah. Tutup atas, tutup bawah. Buka tengah. Tak buka tengah, power. Lepas tu anak-anak kita pakaian macam arti. Rasa akhlak dia. Pasal arti tu idola tu. Duk tengok benda tu. Habis. Hak dalam kampung pun macam arti. Arti rambut kuning. Anak kita pun rambut kuning ke. Rambut kuning tak berhenti sepatah harang cakap rambut putih. Kalau duduk Sweden 18 tahun boleh tahan rambut kuning. Duduk di mana mek rambut kuning ni? Bukit Bau. Tamu tanya berasa nak tanya. Gosok. Gosok punah jahanam. Itu milah Yahudi Nasara. Dah apa dah. Kita tak payah masuk agama Yahudi. Tak payah gantung salib tekak. Ikut pasien dia. Yahudi rambut kuning, kita buat rambut kuning. Yahudi dedah arah, kita buat dedah arah. Cukup eh. Walan tardha ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak redha sampai kamu. Tuhan kata tattabi'a, bukan tadkhula. Bukan sampai kamu masuk agama mereka, dah. Sampai kamu tattabi'a millatahum. Kamu ikut pada dah. Milah-milah ni. Iaitu cara hidup. Tuhan tak kata hatta tadkhula dinahum. Sampai kamu masuk agama mereka, dah. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu ikut cara mereka hidup. Gitu kan? Cara orang Yahudi Nasara duduk hidup. Mendedahkan aurat, berpersirang, berhiburan yang melampau ikut sekali. Tak ada batas. Tak ada apa-apa sikit. Tak ada nikah lagi, boleh anak dah. Kalau nikah tak cakap nak nikah, tak boleh anak. Ha, tu dah pelik ni akhir zaman. Abi Tok Bomo, Abi Tok Mudin, jumpa Abi Tok Bidang dah. Nikah tak boleh anak. Kalau tak nikah, boleh anak. Abi siapa 14 ribu dengan khubah, dengan pelami aku semua, tak boleh setara anak. Menengung untuk tua, bila nafsu aku nak mutah ni. Lambat bunyi, kita kok naku. Lambat bunyi, kita kok naku. Kawan kat tulang. Mana nyok ke anak? Dah Tuhan tak uri. Dah 3 tahun dah nikah. Mok tu tua, kita sama lah tunggu nafsu mutah. Tak mutah-mutah. Akhirnya, tok tua mutah. Dah payuh kan? Ha, tu dah habis kepeng, dah habis pelami, dah beli lembu, dah beli apa, dah dikoh, dah apa, tu imam pun dah lari rumah. Boleh hanya, molek-molek ada. Ha, ini pelik ni akhir zaman. Ni tujuan ni lah, matlamat orang Yahudi Nasara nak hancurkan agama Islam. Hancur agama, hancur penganut. Nak hancur penganut, hancurkan minda budak-budak. Nak hancurkan minda budak-budak, buat mari benda apa yang dia berani. Ada apa? Nyanyi sama. Macam-macam peseng. TV 1, TV 2, TV 3, TV 8, kok anda. Hot tu kan? Dulu kalau umat orang Islam, baca Quran, malaikat mari rumah ni surah Baqarah, duduk ngaji. Di rumah dapang tu surah Ankabut. Gotang balik lipat belakang rumah Tok Mulu surah Yasin. Dan ni nak cari duan dia. Rumah orang baca Quran. Kalau ada baca Quran, ada tu nak mampu. Baca Yasin ramai-ramai. Lagu lah lagu. Gedi kaki dengar lagu. Tok Imam. Nampak? Laki bini dengar lagu. JKK dan duduk teru. Kata tak turun surah ada buat benda di rumah. Duk tengok benda tu macam ni. Rosak minda kita, rosak. Mata pula lihat Allah dengan geleknya, dengan belohnya, dengan dedah auraknya, macam-macam pesen, dengan lagu, dengan lirik pula berat nanang tu. Aku tak mahu cintaku dikocok-kocok. Jeng, tak nak mikir kita. Kita dah apa dengar buat modal. Mu semua jangan dengar lagu gitu. Allahu Rabbi. Terbaru ini, pengarah, ketua pengarah syarikat Kasbud Malaysia yang berpengkalan di Shah Alam menyatakan akan membuat, memulakan ekspor produk Kasbah yang tidak ada alkohol ke negeri-negeri Islam di Asia Barat. Kita ada satu syarikat besar agak dalam negara kita, syarikat Kasbah daripada Denmark, bir Denmark. Produk utamanya bir jenis Kasbah. Sekarang nak promosi, nak hantar, nak ekspor daripada kita, negara kita, ke negara Islam Asia Barat. Tapi dia kata bukan arak, cuma produk Kasbah, satu minuman yang tak ada alkohol. Memang mula-mula atau minuman tak ada alkohol dulu. Bila nama tu telah terkenal, terpampang di merata-rata negara Islam Asia Barat, akhirnya masuk ke alkohol pula. Ini semua agenda Yahudi. Rosok kita, semakin lama semakin rosok, semakin lama semakin rosok, makin punah kita. Kita menjadi pengeluar. Sebuah negara yang dibangga-banggakan sebagai pencipta Islam sadari akan mengekspor jenama Kasbah, jenama yang haram dipakai pada baju, pada kenderaan, di mana saja, sebagaimana yang difatwakan oleh ulama-ulama. Jenama haram, nama haram dah. Kita ambil gelas haram, ada cak haram, kita buat minum air zam-zam, haram juga. Kerana mempromosikan nama tu, logo dia tu. Tak usah kata air haram. Ini yang berlaku sekarang. Keadaan semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Budak-budak puan ni kalau kita marah, dia kata gini, kalau marah, kita dah balik sama dah mak. Susah kot kita. Dah balik sama. Dah nak buat kau ni. Kau jatang mari panggil dia, ping, nak wigi ke dah. Kalau tahu wigi, kita lari dah balik sama dah mak. Serba salah dah ibu bapa. Lalah beri-beri lagi ni, tak usah balik lewat sangat. Tak usah balik lewat sangat. Marah di pok mu gitu. Nampak dah jatah mari ambil. Punah jahannam. Bila orang puan keluar dengan orang lelaki, dia tak ada kerja lain dia. Alah punah. Tak usah kata orang muda 17, hak 71 telah orang kain. Jangan main orang puan, jangan main. Tuhan buat dia ada satu power yang pelik. Lepas tu kalau kita setuh ni, rasa ring. Dia berasa begitu. Lelaki tak jadi gitu. Kali yang kita tepuh dengan siku tu imam, ada rasa. Tak ada. Setuh boleh 3 minggu, tak ada. Tak boleh. Ini orang-orang kapis sedap. Nak punuhkan agama Islam, buat benda lagu ni. Buat cerita-cerita yang menunjukkan seronoknya berpasangan laki-laki perempuan yang belum nikah. Akhirnya, budak-budak pun nak tiru. Nak, buat pergi dalam gelap, buat pergi situ, buat pergi sini. Satu hari dekat stadium baru yang nak buat ni, tengah hari, satu pasangan yang sedang seronok duduk kasih dalam rok situ, di situ dia ada rok. Ada lubang bawah tu, macam-macam pesen. Lapik dengan surat khabar, lapik dengan kotak, lapik dengan dera, macam-macam pesen. Satu hari tu, tak dang nak capai, nak bakar bajunya, kerja di pejegoh maksiat, dang naik, ambil atas motosikal, start lari, gendong, selanjang bulat. Pukul 2 tengah hari. Kau cegah maksiat naik motor expire, dah kau cetak nak kerja. Tengah hari ni lari jual ni tau. Kau usah tu, gamaknya kalau potong kereta kita kena pak sudu. Anak toyo dua ekor. Ini yang berlaku tak ada ha. Kau lama kau pelik, kau lama kau teruk. Nah, nenek 75 tahun kena rogo. Minggu lepas ibu mengandung, pukul 4 pagi. Ibu mengandung, rogo, 4 orang rogo. Tak ada hal dah. Allah Ta'ala telah cabutkan keberkatan negara kita. Kita nak balik keberkatan, tak ada. Tiada lain, melainkan beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negara itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan beri keberkatan daripada langit, daripada bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana tidak ada keimanan, tak beriman, tak percaya dengan hukum dalam Quran, tak percaya dengan hadis Nabi. Kita kata tak baik ni. Dalam hadis kata tak. Amu hadis amu. Dan cakap hadis amu. Tak benda lain. Siapa gitu semua. Padahal masa kecil itu belah mulut dengan semua. Hak Nabi makan semua. Kalau tahu lawan Nabi gini tak belah mulut dengan semua. Pakai remah lah lokang tu. Nampak? Kok lawan-lawan Islam tu. Bang lah masa kecil. Bang. Tu bila tu lumbang telinga kanan, komat telinga kiri. Bukan ini kek bang. Tu imam. Tapi oleh kerana tarbiah ditinggalkan oleh orang tua yang menjaga, maka membesar dalam keadaan tak tahu kepuca. Kesana kemari dalam akidah pun tak ada benda satu sah. Maka mencari-cari. Diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam memperdayakan kehidupan anak muda kita. Bila zaman muda rosak, erik serta tua. Mak ayah rosak, anak rosak juga. Dan kalau mak tak semayang, ayah tak semayang anak, ikut mak lah. Nah, ikut mak. Satu hari kita turun daripada tangga stesen bas Kuala Terengganu. Lebih kurang pukul 8:30 pagi. Ada awet 3 orang duduk tidur atas tangga. Tidur atas tangga. Tarik mata belakang. Awet. Kalau seorang tu bangun, dia pegang tangan kita. Dia kata, titik singgit wakcik. Dia kata gitu. Pegang tangan. Titik singgit wakcik. Kita pun tengok. Nyaknya ke dia. Tengok. Tak jomel. Tak uri, kita tak uri. Pasal dia panggil buat cik. Kalau dia kata, piti singgit bang, 10 riyal aku uri. Ada pula nak hitung orang panggil buat cik. Kita kabur dah, kedal-kedal mana masuk kalau kabur buat cik, tak beli. Ani nak kabur siapa tisu, dia sembah. Tidur dalam tangga, belum kuat. Kecil-kecil umur 16, 17, 15 tahun. Kalau hari satu nak pergi tengok, dah ayah pergi lah zoo Kelang. Pergi zoo Kuala Terengganu. Di stesen bas hari satu. Pukul 10 dah bangun tidur ni, pukul 12. Ni, hok ping atas pelai, hok ping atas hidung, ping atas telinga. Ping hok orang budi lah ping, jujur-jujur ni. Ping tu kalau... Allah kalau minat cerita malah. Bertepat-tepat arak ni, pen ni, atas hidung, atas ni. Kalau tengok di beruk, berapa pun bawa beruk. Beruk kata, untung mati aku. Ni tepat habis ni, besi-besi cok yang geng ni. Nawak guan ni dia. Nah. Dulu atas si tu. Dulu dia tak sirak, dia tak sirak. Tangan gitu moy. Besi ni, spoket mutu macam-macam pasal. Tepek muka sayang pun Allah Rabbi. Nak cerita tak kena. Muka dia tu sebelum ubuh pen tu uduh tak. Dah masuk pen kau hau uduh. La ilah ni. Ini, basah. Berjayanya orang kapit. Serang kita ni. Siapa gitu semua. Rakyat diri tolak hukum Islam. Tolak ulama. Lawang perjuangan Islam. Buat seteru dengan alim ulama. Kau muda-mudi bulok duk ikut barat. Siapa jadi lebih pada barat. Siapa orang putih tengok takut. Luar cari terlebih macam duduk lautan 18 tahun. Allah Rabbi. Bagi tadi, patah batu buruk depan trafik lain. Kita nak pergi atas kereta, nak pergi si minyak. Depan tu, mari duduk depan, motosikal. Tak puan. Suara dalam tu, bit sepeh. Seluruh dia bakal bawah kosing. Bawah kosing. Mujur ada luar dalam. Kalau tidak, dah isi minyak aku. Jangan main. Nah, dah bukan kita tua sangat, 32 baru. Tak boleh kata-mengata. Mana rosak? Rosak. Ini kita kena jaga balik. Banyak strategi cara nak hancurkan umat Islam. Nah, banyak. Punuhkan budak-budak muda, mempertikaikan Al-Quran, menghina ulama-ulama, menjatuhkan syak wasangka dalam hati manusia, dibuat berbagai tomahan fitnah kepada orang-orang yang nak menjalankan Islam, direka-reka cerita karut, akhirnya orang tak percaya, tak mau kepada Islam. Budak-budak muda ini, Allah SWT. Oh, tua, bukan kata telang beh, telang tiang dera tu. Cokeng duk tekuk. Tapi Alhamdulillah kita masih dapat maklumat-maklumat yang memberi rasa suka cita juga. Sekarang ini di antaranya musuh-musuh kita ramai telah menyebelahi kita, ulama-ulama sebenarnya. Tapi tak mau masuk parti kita, tak mau tunjuk, mereka sedar sangat dengan sebab Islam begitu ditekan, ditindas, dihina, dikata macam-macam. Allah Ta'ala telah bukakan hati ramai, bukan ratus ribuan daripada parti lawan kita, penyokong-penyokong yang akan memberi undi kepada ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita. Tapi mereka tak mau hadir tempat ceramah, tak mau hadir tempat tutup guru duduk mengajar, tapi berjanji. Nah, mereka sebut, mereka kecewa sangat kerana mempermainkan Islam, merosakkan budak-budak muda dan sebagainya. Alhamdulillah. Oleh kerana banyak sangat perkarut-karut, ada juga yang Allah Ta'ala bukakan hati rasa simpati kepada agama di sendiri. InsyaAllah perjuangan kita bukan nak kemenangan, perjuangan kita atas dasar kebenaran. Maka bila atas dasar kebenaran, kalah adalah menang. Apatah lagi kalau kita menang. Kita pastikan pada pilihan raya yang akan datang, bahawasanya cita-cita murni tutup guru kita, ulama-ulama kita, ada yang telah meninggalkan kita, direalisasikan, dapat kita lihat Islam balik bertakhta di dalam negara. Bukan soal ekonomi, bukan soal makan minum, waktu perkara kecil, perkara mudah, tetapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana nak menunaikan amanah kepada ahlinya, iaitulah kita beri kepada ulama-ulama ataupun mereka yang golongan profesional yang menjadikan ulama sebagai tempat bertanya. Mereka inilah yang layak kita berikan kuasa memerintah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya. Maka kita beri kuasa kepada golongan Islam, jemaah Islam insya-Allah, supaya mereka menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, berhukum dengan Al-Quran dan hadis di dalam negara. Walau kita tak boleh skepeng pun, walaupun Islam menang kita tak boleh batuang, hatu cari sendiri. Yang penting akidah kita, yang penting perintah Allah, iaitu kita mesti bermujahadah, kita berjuang untuk diri kita sendiri. Allah Ta'ala tak perlu pun kita man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjuang, perjuangannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri daripada kemurkaan Allah. Allah maha kaya daripada segala-galanya. Maka terakhir sekali, suatu hadis daripada Nabi SAW sebagai buah keramat untuk kita simpan di dalam hati kita dulu, kini dan selamanya, sebagai panduan hidup kita, iaitu sabda Nabi SAW, sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman daqala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa a'ana ala zulmihim falaita minni walastu minhu walam yarid ala al-hawdi au kama qala. Nanti kemudian daripada zaman aku akan ada suatu zaman pemimpin dan pemerintah yang menjalankan pendustaan dan kezoliman. Barang siapa yang pergi kepada pemimpin yang menjalankan kezoliman dan pendustaan ini, membenarkan penipuan mereka, menolong kezoliman mereka, maka aku bukan nabinya, dia bukan umatku, dia tidak akan dapat minum di kolam kausarku, yakni tidak akan masuk dalam syurga dan dia akan dimasukkan dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berjanji pada malam ini untuk menolong ulama-ulama kita, bukan untuk mengkenyangkan ulama, menolong ulama-ulama supaya mereka dapat mengembalikan Islam sebagai al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam yang paling tinggi di muka bumi. Tidak ada lagi perkara lain yang lebih tinggi daripada Islam pada segenap perkara. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Takbir. Takbir. Takbir.